Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur hari ini, pagi ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul silaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Tifatul Akhyar, yang kita berharap mudah-mudahan pembacaan ini, ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat dan sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah, yang sekarang masalah istihab al-mustahab fi shaum, sesuatu yang disunnahkan ketika puasa. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin wa yustahabbu fi shaum thalathatu asya'a ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri wa tarkul hujri minal karam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin wa yustahabbu dan dianjurkan. Yustahabbu dianjurkan fis. Jadi ini sesuatu yang baiknya dikerjakan ketika puasa. Jadi walaupun syarat sah puasa atau rukun puasa hanya niat dan menahan lapar dari menahan diri dari lapar serta nafsu, tapi juga sebaiknya sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan ibadah puasa, laksanakanlah hal-hal yang dianjurkan. Sesuatu yang dianjurkan di dalam puasa, salah satu asya, ada tiga perkara. Dianjurkan dalam berpuasa, tiga perkara. Ta'jilul fitri, yang pertama ta'jil. Ta'jil mempercepat. Bukan mempercepat, ya, menyegerakan. Menyegerakan al-fitr berbuka, wa ta'khirus sahuri dan mengakhirkan sahur, wa tarkul hujri minal kalam dan meninggalkan al-hujr. Al-hujr ini bahasa Indonesianya apa? Keburukan gitu. Wa tarkul hujri minal kalami dan meninggalkan perkataan-perkataan buruk. Perkataan buruk itu bisa berarti apa namanya? Bohong, dusta, lipsing, bukan lipsing, lipsing mah maksudnya itu apa namanya, ngomong tidak sesuai fakta gitu ya. Apalagi yang lain, gibah, hina, mencaci dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Gosip ya benar. Waalaikumsalam warahmatullah Pak Jagat, Pak Ustaz Afif. Yusannu lis-sha'imi, disunnahkan, dianjurkan lis-sha'imi bagi orang yang berpuasa, ayyu ajjil al-fitra, dia menyegerakan berbuka. Nah, maka istilah ta'jil itu memang muncul dari hadis Nabi Muhammad ya. Ta'jil, ta'jil sebagaimana istilah imsak. Imsak itu kan muncul dari apa namanya, dari istilah syariat. Ta'jil untuk makanan berbuka juga muncul dari istilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam sabdanya belum mengatakan la yazalu ummati fi khairin ma'ajjalul fitra. Jadi ta'jil. Jadi bagus tuh namain ta'jil, tabarukan sebenarnya kan. Tabarukan dalam arti tafa'ulan. Pertama kita mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka. Yang kedua, kita itu apa istilahnya, mempopulerkan istilah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'jil. Indonesia kan sering ya pakai istilah itu. sebelum Ramadan tuh ada istilah, bukan sebelum Ramadan ya, di beberapa setelah Ramadan tuh banyak istilah rohan gitu. Rohan tuh kan diambil dari kalimat ila ruh kan gitu. Orang NU kalau mau baca tahlil, mau baca yasin, sering ngasih hadiah kepada mayit. Al-Fatihah ila ruh, ila ruh, ila ruh itu kemudian disebut roh. Rohan. Ngapain rohan? Ia ngasih hadiah kepada para mayit gitu. Jadi ta'jil yang kita sebut sebagai makanan berbuka itu sumbernya dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita disunnahkan untuk berta'jil, menyegerakan berbuka gitu. Ahlan Pak Ustaz Maulana Malik. Wah, Ustaz Maulana Malik sehat alhamdulillah. Wajidan hasbillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Yuzannu lisaimi ay yu'ajjil al-fitra, disunahkan bagi orang berpuasa menyegerakan berbuka inda ketika tahakkuki guru bisyams, ketika tahakkuk benar nyata adanya terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah nyata terbenam matahari, maka segerakan. Jadi jangan dientar-entarin. Jangan anggap kalau memperlama puasa jadi banyak pahala. Enggak, justru memperpanjang puasa ketika sudah terbenam matahari itu bisa jadi kemaksiatan kalau diyakini sebagai apa, sebagai tambahan pahala gitu. Jadi ketika sudah terbenam matahari langsung segera gitu. Ketika udah azan langsung segera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan. Pak Iwan nih di masih di Depok ya. Maksudnya enggak kemana-mana kan? Enggak ke Sidoarjo dan yang lain-lain. Laika waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. La yazalun nasu itu kalau bahasa Indonesianya orang-orang masih gitu. Orang-orang masih. La yazalun nasu bi khairin, orang-orang masih dalam kebaikan. Kalau bahasa formalnya manusia itu tetap berada pada jalur kebaikan, ma'ajjalul fitra, selama dia menyegerakan berbuka. Artinya kalau dia memperlambat berbuka puasa, dia keluar dari jalur kebaikan. Itu udah bukan jalan benar, bukan jalan yang baik. Jalan yang baik bagi orang berpuasa kalau udah maghrib buka. Makanya para muazin tuh ya, yang jadi panitia pengurus masjid, muazin tuh jangan azan dulu. Buka dulu baru azan gitu. Kita nih tinggal di Indonesia di tempat yang orang nggak butuh-butuh amat sama azan maghrib masjid. orang masih lebih nungguin azan di TV daripada di masjid. Artinya jangan anggap tuh kalau gua nggak azan orang kagak ada yang buka. Kagak, nggak bakal begitu. Orang kita azan nggak azan orang bakal buka gara-gara ada TV gitu. Jadi itu panitia jangan nyiksa muazin. Dia belum buka suruh azan. Buka dulu baru azan. Begitu. Alhamdulillah sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubaidillah. Saya punya teman Ubaidillah banyak nih. Ubaidillah yang belah mana nih? Ubaidillah. Ahlan satu Ubaidillah. Wah. Rawahu Syekhan, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa yukrahu lahu ta'khir, dan dimakruhkan untuk memperlama berbuka puasa, in qasada dzalik, kalau menyengaja. Jadi kalau enggak sengaja sih enggak apa-apa, tapi kalau sengaja memperlama berbuka, ntar aja lah, siapa tahu nambah pahala sampai isya kali biar pahalanya banyakan. Nah, sengaja in qasada dzalika itu dimakruhkan. Wa ra'a anna fihi fadilah, dan melihat bahwa di dalam menunda-nunda berbuka itu ada fadilah. Nah, itu yang dimakruhkan tuh. Qalahu Syafi'i, itu dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i fil dalam kitabnya Al-Um. Wa illa, tapi kalau tidak, artinya dia mengakhirkan bukan karena yakin ada fadilah, dia mengakhirkan bukan sengaja. Ya seperti orang yang lagi di apa namanya? Yang lagi di motor misalnya, lagi di motor datang maghrib. Nah, kan kalau mau makan agak ribet nih. Di apa istilahnya? Apa kalau mau berhenti sekarang nih agak ribet, maka ditanggungin 2 menit lagi dia baru berhenti. Di mobil juga sama kan, agak ribet kalau nyetir sambil makan, maka dia cari tempat peristirahatan yang enak, wah di depan ada pom bensin kira-kira 1 kilo, maka nunggu 1 kilo dulu, kan begitu. Atau jadi bukan karena pengen nunda, tapi penundaannya itu karena sebab. Jadi yang dimakruhkan itu nunda dengan meyakini bahwa antar kalau makin lama puasa makin cakep gitu. Padahal sudah jelas, sudah nyata terbenam mata. Ini beda cerita kalau belum jelas nih ya. Kan kemarin Imam Ar-Ruyani mengatakan demikian. Itu juga dikatakan Imam Taqiyuddin Ahlitsni rahimahullah, janganlah berbuka sampai yakin benar-benar sudah terbenam matahari gitu. Artinya kalau ada waktu sudah terbenam matahari tapi dia belum yakin nih, karena mungkin tinggal di tempat yang agak jauhan, dia orang yang gak ngerti bagaimana itu ngelihat matahari sudah terbenam apa belum, azannya gak kedengeran, maka dia nunda sekian menit begitu ya. Jadi orang-orang udah pada buka ya, nunda dulu dah begitu sekian menit untuk memastikan bagaimana matahari. Beda nih ya, kalau ini udah benar nyata matahari sudah terbenam, maghrib sudah datang, dia nunda dengan alasan ntarlah siapa tahu pahala makin gede. Nah itu yang dimakruhkan begitu. Iya, kalau itu Fif, masalahnya tadi kan tahakkuk. Ini kan kondisinya ketika tahakkuk guru besyams, nyata sudah betul terbenam matahari, ditunda. Nah itu yang dimakruhkan. Tapi bagi orang yang tidak yakin ya, kayak beberapa waktu kalau orang bukber di restoran kan gitu, yang azannya nggak ada kan, restoran itu kan bukan tempat nonton TV ya, jadi instalasi TV di restoran kadang jelek, antena seadanya gitu ya, apalagi restoran kelas 3 itu instalasi TV-nya jelek, antena seadanya. Nah, maka dia nunggu bukan gara-gara nunda buka, tapi nunggu untuk memastikan terbenam matahari. Nah kalau sudah pasti terbenam matahari, ya itu yang dimakruhkan untuk nunggu nunda azan gitu. Nunda buka puasa. Wa illa fala ba'sa, tapi kalau tidak meyakini adanya fadilah yang enggak ada masalah. Wala yustahab, dan tidak dianjurkan. Ya tidak menunda tanpa meyakini adanya fadilah dalam penundaan itu tidak dimakruhkan tapi juga tidak dianjurkan gitu. Itu namanya khidaful aula, menyelisih yang utama. Oh, contohnya ketika orang nunda, kenapa nunda kagak buka dulu? Entarlah. Ya, emang kenapa? Ya, entar aja. Entar aja kenapa? Rupanya dia mau nyomot pastel, pastelnya udah kecomot duluan sama bocah. Jadi dia nunda, ibunya masak pastel satu lagi. Nah, itu kan bukan meyakini ada fadilah. Dia nunda gara-gara emang makanan yang didemen belum datang begitu. Jadi kalau nunda yang sambil meyakini bahwa dalam penundaan itu ada fadilah, nah itu yang dimakruhkan gitu. Wa qad rawa Ibnu Hibban, dan sudah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibbanin bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza kana shaiman, Nabi Muhammad itu kalau puasa, lam yusalli, dia tidak berdiri untuk salat, hatta yu'ta bi rutubin, sampai dia makan rutub. Apa rutub? Rutub itu apa? Korma yang masih basah. Balah. Apa sih kalau bahasa orang kitanya rutub itu? Ya kurma tapi masih basah. Nah, beberapa jemaah haji, jemaah umroh atau di Tanah Abang banyak ya rutub ya. Jadi orang belinya sudah bukan kurma, kan kalau kurma yang ada tuh tamar tuh ya, kurma udah dikeringin. Kadar airnya berkurang, maka kadar airnya berkurang itu bisa bertahun-tahun itu dia nggak basi. Tapi kalau balah itu rutub masih kuning, masih basah. Karena masih basah itu maka kemungkinan busuk, bisa jadi. Maka untuk menghindari itu dikeringin, jadilah tamar itu istilahnya gitu. Nah rutub sekarang udah banyak di Indonesia. Katanya sih lebih segar ya, tentu lebih segar karena kadar airnya masih banyak. Nah Nabi Muhammad dulu buka puasanya pakai rutub. Jadi Nabi Muhammad tidak melaksanakan sholat sampai dia makan dulu rutub, itu balah, korma basah, auma, atau sekedar minum air saja. fayakul aw yashrab, kemudian dia makan dan dia minum. Wa idza kana fi syita, tapi kalau puasanya terjadi di bulan syita, syita itu musim adem. Jadi kan ada saif, ada syita. Saif itu belakangnya huruf fa. Jadi gampang bedanya saif sama syita ini begini nih. Saif itu belakangnya huruf fa. Fa itu panas gitu. Jadi saif itu musim panas. Syita, syita itu belakangnya hamzah. A, adem. Jadi musim dingin gitu. Jadi saif sama syita begitu bedainnya. Saif itu musim panas, syita musim adem gitu. Tapi benar artinya itu saif itu kan musim panas, musim kemarau. Ketika musim syita, musim hujan namanya syita. Wa idza kana fi syita'i, dan ketika dia, kalau puasanya di musim dingin, lam yusalli Nabi Muhammad, belum melaksanakan salat, hatta na'tiyahu bitamrin, sampai beliau makan kurma. Jadi kalau musim panas Nabi Muhammad makan balah, kurma basah bukanya, tapi kalau musim dingin Nabi Muhammad bukannya pakai kurma kering. Kurma yang ada kebanyakan kita tuh kurma kering gitu. Kurma mengkel lah, betul. Itu baru nemu istilahnya kurma mengkel. Orang Tanah Abang juga enggak kepikiran tuh namain kurma mengkel. Kurma mengkel ya yang kuning betul. Waalaikumsalam warahmatullahi, Pak Naufal. Pak Bejo, ahlan Jogja. Mana lagi? Wa yusahabu ayyufattira, dan disunnahkan ayyuftir. Untuk ayyufattira atau yuftir sama. Wa yusahabu, dan disunnahkan ayyuftira, berbuka ala tamrin dengan kurma kering. Wa illa, tapi kalau enggak ada make kurma, fa'ala ma'in, maka buka dengan air saja. Gitu. Jadi disunnahkan buka dengan kurma, kalau enggak ada pakai air gitu. Jadi tidak ada penyebutan berbukalah dengan yang manis-manis. Berbukalah dengan yang manis itu diriwayatkan oleh Rawahu Sosro. Tapi nanti nih ada nih penjelasannya nih. Lil hadisi, karena sebab hadis yang tadi. Wali annal halwa yuqawwi. Karena kenapa disunnahkan pakai kurma? Li annal halwa yuqawwi, karena glukosa, gula kan manis tuh ya, glukosa dan air yutahhir, mensucikan badan. Wa qala Ruyani, Imam Ruyani mengatakan in lam yajid at-tamr. Koneksinya bagus enggak, Fif? Suaranya bagus enggak? Kalau apa namanya? Macet-macet kabarin, Fif. Li wa li anna al-halwa yuqawi wal ma'a yutahhir. Kenapa disunnahkan pakai kurma? Karena kurma itu punya kandungan glukosa yang tinggi. Dia manis gitu. Bagus, alhamdulillah. Bagus. Dia punya glukosa yang tinggi, maka dia mengkuatkan badan gitu. Maka yang bagus emang sahur juga sama tuh. Sahur tuh kalau kita enggak pakai yang bagus tuh pakai teh. Karena teh tuh punya ngasih ke daya tahan yang lebih banyak dibanding kopi. Kopi juga sama sebenarnya, ada gulanya bagus, cuman nikotinnya. Nikotinnya. Anak sekarang buat sahur pakai temulawak. Makan temu. Tahu siapa ngajarin tuh. Wali annal halwa yukawi, karena glukosa yang terkandung dalam kurma itu menguatkan badan. Wal ma'u yutahhir, dan air itu yutahhir, mensucikan. Qala Ruyani, Imam Ruyani, apa namanya? Kafein apa nikotin, saya lupa. Qala Ruyani, Imam Ruyani mengatakan in lam yajid tamr, kalau dia enggak nemu itu kurma, jadi di depannya enggak ada kurma ketika berbuka, fa'ala hulwin, maka bolehlah berbuka dengan yang manis-manis. Jadi berbuka dengan yang manis itu bukan sabda Nabi, tapi perkataan Imam Ruyani dari ulama Asy-Syafi'iyah. Dengan catatan kalau dia enggak nemu kurma. Ingat tuh, kesunahan, kata Imam Ruyani, kesunahannya beralih kepada sesuatu yang manis dengan catatan tidak ada kurma di depan dia. Kalau di depan dia ada kurma, maka kesunahannya ada pada kurma. Tapi kalau kurma enggak ada, baru balik ke apa namanya, ke sesuatu yang manis gitu. Kata Imam Ruyani begitu. Li'anna sawma, karena yang namanya puasa, yunkisul basar wa tamru yarudduhu. Puasa itu menahan lapar dari subuh sampai maghrib itu, salah satu efeknya yunkisul basar, dia melemahkan daya pandang kita. Jadi penglihatan kita itu lemah gara-gara nahan lapar, ya kan? Makanya kalau udah sorean dikit tuh ya, lihat bangkai cicak tuh kayak kurma. bangkai kecoa tuh kayak kurma, kan ya. Ngelihat yang macam-macam tuh bayangannya kemana begitu. Jadi emang sering begitu ya, karena puasa itu mengurangi daya lihat kita. Wa tamr dan kurma, yarudduhu, urui kurma itu yarudduhu, mengembalikan kekuatan pandangan kita lagi gitu. Iya nikotin. Jadi itu mengembalikan pandangan kita lagi kalau kita makan kurma. Kurma mengembalikan penglihatan. Falhulu, dan sesuatu yang manis-manis, fi makna, itu sesuai dengan kandungan kurma. Kurma, jadi kurma itu bukan gara-gara dia makanan pokok. Jadi jangan anggap Nabi Muhammad dulu buka pakai kurma. Kurma kan makanan pokok, berarti kita buka pakai nasi sekarang. Ya enggak begitu juga. Itu Nabi Muhammad berbuka pakai kurma, kata ulama, karena kurma mengandung glukosa. Glukosa itu menguatkan badan, mengembalikan kekuatan penglihatan. Jadi karena kurma itu bukan gara-gara makanan pokoknya, tapi karena dia punya kandungan gula yang bagus untuk badan. Maka ketika kurma enggak ada, boleh diganti dengan sesuatu yang manis yang sama kandungannya seperti kurma. Begitu. Kita punya ada buah-buahan begitu dan seterusnya itu. Tapi itu bukan sabda Nabi, itu perkataan Imam Ar-Ruyani. Wa in kana bi Makkah, kalau dia ada di kota Makkah, fa'alama izamzam. Maka dia bukanya dengan air Zamzam. Kalau dia di kota Makkah. Muqala al-Qadi Husain mengatakan al-awla, yang utama, fi zamanina, di zaman kita, zamannya al-Qadi Husain. Al-Qadi Husain ini hidup di abad ke awal abad ketiga Hijrah ya. Telah jauh gitu. Al-Qala Qadi Husain, al-Qadi Husain mengatakan al-awla fi zamanina, yang lebih utama di kampung kita atau di zaman kita sekarang gitu. Al-Qadi Husain hidup di zaman kelima Hijrah. Beliau wafat 462 Hijriyah. Punya kitab Ta'liqat. Jadi Ta'liqat itu kitab komentar atas Mukhtasar Imam Al-Muzani. Kitab Ta'liqat itulah yang kemudian lahir banyak kitab-kitab Syafi'i seperti Muhadzab, Tahdzib, Tanbih dan seterusnya. Jadi Al-Qadi Husain abad ke-5 Hijrah. Ketika beliau mengatakan dalam masalah puasa, al-aula, yang utama fi zamanina, di zaman kita sekarang, ayuftiru ala ma'in, itu berbuka dengan air, ya'khuduhu bikafihi, yang dia ambil pakai tangannya sendiri, minan nahri, dari sungai. Zaman itu ya, dari sungai. Li'annahu ab'ad ani syubhah, karena itu lebih jauh daripada syubhat. Ini Al-Qadi Husain sangat menguatkan tentang kesucian dan kehalalan apa yang kita makan. Karena mungkin zaman itu yang sudah banyak bercampur hal-hal syubhat, entah dari makanannya atau dari bagaimana pengolahan makanannya yang bercampur dengan sesuatu yang syubhat. Syubhat itu kan enggak jelas. Halalnya belum kelihatan, haramnya juga enggak jelas begitu. Jadi bingung mau nentuinnya nih. Kita bilang halal, kagak ada yang halalin. Kita bilang haram, enggak jelas keharamannya di mana. Nah, makanya syubhat begitu. Nah, mungkin terjadi banyak syubhat ketika zaman tersebut, dari mulai pengolahan makanan atau alat untuk mengolah makanan. Maka yang paling afdol untuk tidak mengotori nilai puasa, buka pakai air putih. Air putihnya yang kita langsung ambil dari sungai. Nah, itu air punya Allah, tangan punya kita sendiri. Aman buka puasa. Waqala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi syarhil Muhadzab, dalam kitab Syarah Muhadzab, dengan dibaca dengan apa Pak Bejo? Wa qala An-Nawawi fi Syarh Al-Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Al-Muhadzab, wa maqala. Ini benar enggak, Fif? Pak Jagat, Pak Iwan dan Pak Ustaz Maulana. Qala la-nya panjang ya. Qalahu wa maqalahu, kalau la-nya panjang berarti Imam Nawawi mengomentari dua perkataan tadi, perkataan Imam Ar-Ruyani dan juga perkataan Imam Al-Qadhi Husain. Tapi kalau qala la-nya cuman pendek, qalahu berarti Imam Nawawi mengomentari perkataan Al-Qadhi Husain doang. Kira-kira sama gak? Kalau di kitab saya la-nya panjang, wa maqalahu, begitu, berarti Imam An-Nawawi mengomentari dua perkataannya Imam Ar-Ruyani dan juga Al-Qadhi Husain. Ah, la-nya pendek. Di Amir, di Afif la-nya panjang. Gitu. Kayaknya sih memang Imam, saya belum cek ya, belum sempat cek ke Syarhul Muhadzab gitu. Tapi kayaknya emang la-nya tuh pendek sebenarnya. La-nya pendek. Karena Imam Ar-Ruyani, pendapat Imam Ar-Ruyani bahwa berbuka dengan yang manis-manis itu memang diaminkan oleh banyak orang. Artinya diaminkan oleh banyak ulama karena dasar bahwa Nabi Muhammad berbuka dengan kurma karena kurma punya glukosa, punya kandungan gula yang membantu memperkuat badan. Berarti itu enggak ada masalah. Nah, yang dikomentari oleh Imam Nawawi ini perkataan Imam, perkataan Al-Qadhi Husain, bahwa perkataan Qadhi Husain itu mukhalifun lil hadis. Itu tidak sesuai dengan hadis. Hadisnya bilangnya buka pakai kurma, bukan pakai air sungai begitu. Nah, maka kata Imam Nawawi perkataan Al-Qadhi Husain, berarti kalau la-nya pendek yang dikomentari oleh Imam Nawawi itu perkataan Qadhi Husain doang. Kalau la-nya panjang, kita aminkan aja dulu ya. Kita aminkan bahwa itu dua perkataan Imam Ar-Ruyani dan juga Imam Qadhi Husain itu ditolak oleh Imam Nawawi. Berarti Imam Nawawi tetap bahwa buka itu bukan pakai yang manis-manis. Buka itu entah pakai kurma atau pakai air. Beres urusannya gitu. Tapi nyatanya perkataan Imam Ar-Ruyani itu diaminkan oleh banyak banyak ulama Syafi'i yang lain. Maka kalau melihat apa namanya sebaran pendapat ini, kayaknya sih Imam Nawawi hanya mengomentari Al-Qadhi Husain saja gitu. Tapi nanti kita cek di Syarah Al-Muhadzab ya. Saya belum lupa, belum cek. Wa amma istihbabu ta'khiri sahuri, sedangkan kesunahan mengakhirkan sahur, fa fil hadithi, itu ternyata ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ta'khiru sahuri, sesungguhnya mengakhirkan sahur, min sunanil mursalin, itu adalah sunnahnya para rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya para rasul itu ketika dia sahur, dia mengakhirkan sahurnya. Nah, itu sunnahnya. Jadi sebaiknya kalau sahur jangan jam 12 malam. Jam 12 malam itu bukan sahur. Itu makan malam yang kelewatan. Makan malam yang kemalaman gitu. Nah, itu Darul Minhad. Darul Minhad itu ini ya, Ustaz Maulana. Darul Minhad itu Mesir ya. Beirut apa Mesir apa Saudi? Darul Minhad. Darul Minhad itu di Indonesia jarang, Ustaz Maulana Malik. Ah, ya kan Yaman itu jarang tuh Darul Minhad. Yang di Indonesia itu DKI Asyuruk yang sering. Darul Minhad itu saya baru dengar, maksudnya saya baru nemu ada orang kita yang pakai kitab Darul Minhad. Ustaz Maulana Malik cakep nih dapat kitabnya. Pokoknya kita aminkan dua-duanya, bahwa Imam Nawawi mengomentari dua pendapat Imam Ar-Ruyani dan juga Imam Qadhi Husain. Tapi nanti kita cek lagi. Wa amma istihbabu ta'khiri sahur, sedangkan tadi dah. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahih, dalam kitab sahihnya, wa fil hadis, dan dalam hadis tersebut aidha, wa fil hadis, dan juga dalam hadis yang lain, annahu alaihi salatu wasalam, bahwasanya ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, la tazalu ummati bi khairin, umatku dalam kebaikan, dia berada pada jalur yang baik, ma ajjalul fitra, selama dia menyegerakan berbuka, wa akharus sahura, dan dia juga mengakhirkan sahurnya. Rawahul Imamu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadih, dalam kitab musnadnya. Walianna fi ta'khir, dan karena sebab di selain sabda Nabi Muhammad tadi sebagai dalil bukti bahwa kita dianjurkan mengakhirkan. Jadi sunnahnya tuh sahur, kalau bahasa kita jam 4 lah sahur tuh yang paling ideal gitu ya. Artinya enggak terlalu lama daripada subuh dan juga enggak terlalu dekat. Kalau jam 4 tuh masih kelamaan, apalagi jam 2. Jam 2 ke jam 5 tuh jauh banget itu. Apalagi anak-anak sekarang tuh model ya, dia kagak tidur dari habis tarawih, dia ngumpul nongkrong sana sini, jam 1 dia sahur. Jam 1 dia pulang, dia tidur. Bangun di kapan? Bangunnya ntar jam 5 sore mau buka. Model banget tuh anak kayak gitu. Li'anna fit ta'khir, dan karena sebab dalam mengakhirkan sahur juga hikmatun masyru'i, hikmatu masyru'iyatihi, hikmah disyariatkannya mengakhirkan sahur, wa hiya at-taqawi, yaitu memperkuat ala al-ibadati, memperkuat ibadah. Jadi karena sebab sahurnya lebih dekat kepada waktu puasa, maka ketika berpuasa dia masih punya apa istilahnya kekuatan yang lebih banyak dibanding orang yang sudah sahur jam 12, jam 2. Ya katakanlah ya, kalau menurut nol kebiasaan gitu, makanan itu kan berada pada perut kita 6-8 jam. Kalau dia sahurnya jam 4 pagi, selesai jam 4.50, jam 4.30 katakanlah, jam 4.30 kalau kita kali 8, tambah 8 jam, berarti itu sampai jam 12.30. Setidaknya sampai jam 12.30 dia punya kekuatan yang cukup optimal karena makannya dekat begitu. Tapi kalau dia sahurnya jam 2 katakanlah, tambah 8 jam itu berarti jam 6, berarti pagi-pagi udah lemes lagi. Kenapa udah lemes? Ya makannya kecepetan begitu. Maka itu sesuai dengan apa ya, kerja perut untuk mengolah si makanan itu kan kira-kira 6-8 jam. Ada juga mengatakan sampai 12 jam. Kalau begitu kerja perut, maka yang paling bagus memang diakhirkan supaya stok makanan di tubuh kita tuh masih ada sampai dia hancur. Nah, ketika hancur tuh udah mulai lemes-lemes kan gitu, pandangan kabur, pakai sendal salah, kanan salah, kiri salah, sendal kanan dipakai kiri, kiri dipakai di ini, ya begitu. Aneh waktu itu pernah fit gitu fit. Jadi sahur, pokoknya udah lemes jam 4 sore itu, malam ada kajian tarawih, tausiah tarawih gitu ya. Lemes tuh karena hari Minggu tuh dari mulai pagi cuman kajian subuh, habis kajian subuh tuh ya kita ngaso di rumah tidur. Bangun siang tuh lemes karena kebanyakan tidur. Sore jam 4 kita harus berangkat karena ada tausiah tarawih di tempat yang lumayan jauh, bawa mobil gitu. Itu salah tuh pakai sendal, kudunya sendal cakep, malah sendal jepit butut dipakai. Sendal jepit butut dipakai gitu. Nah, pandangan mulai kabur gitu. Ahlan Pak Andi Ainuddin gitu. Iya belum lapar-lapar amat loh. Mana tadi? Wa'alam anna istihbab as-sahuri, sesungguhnya kesunahan sahur mujma alaihi, itu disepakati oleh seluruh ulama, wa yahsul, dan sunnahnya sahur itu, artinya kita makan sahur dapat pahala sunnah. Dan kesunahan sahur itu bisa dihasilkan biqadilil akli, walaupun hanya makan sedikit, wabilma, dan juga cukup dengan air. Jadi kalaupun sahurnya pakai air doang, ya enggak ada masalah, itu dapat kesunahan, dapat pahala sahur. Fi sahih Ibn Hibban, dalam riwayat Imam Ibn Hibban dikatakan, tasaharu, bersahurlah kalian walau bijur'ati ma'in, walaupun hanya seteguk air saja. Wa dzakara dzalika An-Nawawi fi syarhil Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan hal ini dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab. Wa yadkhulu, dan masuk kesunahan sahur itu kapan? Binisfil laili, di waktu tengah malam. Tengah malam kalau sekarang kan maghrib jam 6, subuh jam 5. Berarti kira-kira jam 12 itu tengah malam. Setengah 12. Jadi setelah setengah 12 itu masuk tengah malam. Itu sudah dapat kesunahan sahur. Cuman tidak afdol, afdolnya kan diakhirkan kan begitu. Binisfillahi dzakarahu Rafi'i fi akhir kitabil Aiman. Ah, kitabil Iman apa Aiman, Fim? Binisfillahi dzakara itu yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi fi akhir kitabil Aiman, di akhir kitab Al Aiman. Iman apa Aiman? Pak Iwan, Ustaz Maulana Malik. Jadi yang benar tuh Aiman. Aiman, bukan Iman. Imam Ar-Rafi'i bukan enggak punya kitab Al-Iman, tapi Al-Aiman. Al-Aiman kitab yang membahas tentang sumpah, yamin. Ustaz Maulana Malik, Iman apa Iman? Aiman, ah betul. Iman, Pak Iwan diganti, apa namanya, hamzahnya dipindahin ke atas. Aiman. Wa'alam ketahuilah anna sha'ima, bahwasanya orang yang berpuasa yata'akkadu fi haqqihi, dia harus meyakinkan dirinya, apa kalau bahasa, apa namanya, bahasa kerennya, mengkonfirmasi dirinya bahwa dia adalah orang yang fi haqqi sauna lisanih, orang yang menjaga lisannya, anil kadhibi wal ghibati, dari berdusta dan juga ghibah ngomongin orang. Wa ghairu dzalika minal umuril muharramah, dan juga selain bohong dan ghibah, minal umuril muharramati, dari perkataan, dari hal-hal yang muharramah diharamkan. Fa fi sahihil Bukhari, dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz-zur, kai siapa yang tidak meninggalkan qaulaz-zur, dusta. Qaulaz-zur itu dusta. Qaulaz-zur dusta, tapi juga diartikan oleh banyak ulama, qaulaz-zur ini perkataan bohong, bukan perkataan bohong saja, tapi perkataan dosa. Perkataan dosa itu bukan cuma bohong. Nipu, ngibulin, nilep, namimah, adu domba, ngomongin orang itu qaulaz-zur. Wal amala bihi, dan juga dia mengerjakan apa yang didustakan itu. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan juga mengerjakan apa yang jadi penipuannya, falaysa lillahi hajah, maka Allah enggak lagi punya urusan, fi ayyada at'amahu wa syarabah, untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi biarin dia ninggalin makan minum, biarin dia puasa dari mulai subuh sampai maghrib, terserah, Allah udah enggak punya urusan. Kenapa Allah enggak punya urusan? Dia bohong, dia dusta, dia nipu, dia ghibah, kan begitu. Maka itu disindir oleh Nabi Muhammad, kam min shaimin, berapa banyak orang puasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Karena di dalam puasa dia berbohong. Walaupun gugur kewajibannya secara fikih, technically begitu ya. Technically gugur kewajibannya, tidak ada qadha. Ah, tapi apakah diterima atau tidak terima? Kalau kita mengikuti sabda Nabi yang ini, puasanya enggak diterima. Artinya tidak berpahala. Karena kenapa? Ya dia berdusta. Padahal inti dari puasa itu kan memang nilai kejujuran, Fif. Inti puasa itu kan memang nilai kejujuran. Karena puasa ini ibadah yang gak kelihatan orang. Beda sama sholat puasa, beda sama sholat zakat haji. Kalau sholat kan ada gerakannya kelihatan. Karena kelihatan orang gak bisa bohong. Gue tadi udah sholat, orang liatin, mana gue keliatin lu kagak sholat, lu cuman masuk kamar mandi doang, ngucap-ngecap muka, udah abis itu kagak ngapa-ngapain lu kagak sholat lu. Kalau sholat tuh berdiri, ruku, sujud, nah itu sholat, kelihatan, orang gak bisa dusta. Zakat juga sama kan, kelihatan, orang gak bisa bohong. Katanya Pak Haji mau ngasih zakat kemarin ke saya, itu saya udah tunggu-tungguin, kagak datang-datang, ah Pak Haji bohong kan, kelihatan, maka orang gak bisa bohong. Jadi kalau mau bilang zakat, datang tuh ada hartanya, ada miskin yang terima. Haji juga sama, satu kampung orang tahu kita haji. Satu kampung tahu orang gitu, kita haji kan gitu. Maka gak bisa pura-pura, gak bisa datang ke Tanah Abang, beli korma, sejadah, terus pulang lagi, kasih hadiah ke orang-orang tetangga kan. Gak bisa itu kalau haji. Tapi kalau puasa gak kelihatan. Karena gak kelihatan orang, maka bisa kita pura-pura. Kita bohong bisa. NTV, Pak Jagat, Pak Iwan kan gak tahu kalau saya puasa apa enggak kan gitu. Saya sih depan sini gak makan. Tapi kan antum semua gak tahu setelah layar ditutup kan gitu. Aneh ngapain kan gak tahu. Jadi puasa ini ibadah yang gak kelihatan orang. Karena ini gak kelihatan orang, gak ada wujudnya ibadah abstrak. Maka kita bisa pura-pura puasa. Pura-pura puasa kan gampang. Tinggal pasang muka lemes. Bibir dikeringin, mata digantukin kan gitu. Badan dilemes-lemesin. Nanti kalau jalan ada angin, ya goyang dikit. Lemes amat mas, iya kan lagi puasa kan. Nah karena ini tidak ada wujudnya ibadah ini, maka orang bisa dulu bohong. Maka itu orang kalau bisa puasa di waktu tempat yang dia bisa berdusta, itu kan hebat namanya. Dia berada di tempat kondisi waktu yang dia bisa berbohong, dia bisa dusta, dia bisa pura-pura, tapi dia nggak mau bisa pura-pura. Nah, gitu kan. Nah, ini ya. Apalagi sekarang pakai masker ya Pak Jagat ya. Kita nggak tahu tuh di belakang masker jangan-jangan dia lagi ngemut permen. Kita nggak tahu. Tadi sholat gitu ya, sholat subuh wudu, kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 2 kali, kan orang nggak ada yang tahu. Itu ibadah rahasia. Jadi yang intinya tuh nilai kejujuran. Seberapa jujur kita ketika puasa. Maka ketika jujurnya udah nggak ada, hilang tuh puasa. Puasanya hilang. Maka kata Nabi Muhammad gitu, siapa yang lagi puasa tapi nggak juga bisa ninggalin bohong, masih bohong, masih nipu, Allah nggak lagi punya urusan. Allah udah nggak lagi punya urusan. Wa fil hadis, di dalam hadis yang lain, rubba shaimin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak dapat dari puasanya apa-apa, illal ju'i, kecuali lapar, wa rubba qaimin, dan berapa banyak orang yang bangun malam, laisa lahu min qiyamihi, dia enggak dapat apa-apa dari bangun malamnya, illa sahar, cuman begadang doang. Apa sebabnya? Ya niatnya bukan karena Allah. Dia merusak ibadah puasanya, dia merusak qiyam Ramadan. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, wa qala annahu ala syartil Bukhari. Tanggung ya nih ya sampai satu paragraf ini ya. Biar selesai nih. Besok masuk puasa yang diharamkan, hari-hari puasa yang haram. Rawahu al-Wadi'i syartil wa li annal kalamal hujri wa li alla wa li annal kalamal hujra, dan karena perkataan buruk itu, ail fuhsya, itu perkataan buruk, perkataan dosa, al fuhsh, fuhsh itu apa, buruk gitu ya, yuhbitu sawab, itu yuhbit, itu menghapuskan pahala. Waqad sarraha bidzalika al-Mawardi war-Ruyani, dan itu yang dieksplisitkan oleh Imam Al-Mawardi wal-Ruyani dan juga Imam Ar-Ruyani. Qultu, Imam Taqiyuddin Al-Alisni ngomong, Imam Taqiyuddin Al-Alisni mengatakan, qultu wa minal masa'ibil 'azimati, dan daripada musibah yang besar, ma yasna'uhu adh-dhalamatu min taqlidil dhalim, yaitu apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim, min taqlidil dhalim, daripada mengikuti orang zalim. Ini kondisi di zaman Imam Taqiyuddin Al-Alisni, banyak orang-orang yang ngikutin pemimpin zalim, penguasa zalim. Wa akhdzul mali bil batil. Jadi maksudnya, yang dimaksudnya zalamah ini yaitu tukang al-mukus, tukang ngambil upeti. Dia ngambil upeti kepada rakyat jelata atas perintah siapa? Perintah zalim penguasanya. Wa akhdzul amwali, dan dia ngambil harta bil batil, secara batil. Summa yasna'una bidzalika syai'an minal at'imah, nah dari duit yang diambil upeti rakyat dengan kezaliman itu, yasna'una minal at'imah, dia bikin itu jadi makanan, dan makanan itu yatasaddaquna bih, dia sedekahkan itu. Fayad fayata'adda syu'nuhu, maka keburukannya yata'adda, yata'adda itu nepak, nular. Syu'nuhum, keburukannya itu nepak, nurar ila fuqara, kepada orang-orang fakir. Wa a'zamu min dhalik, dan jauh lebih besar daripada itu keburukannya, musibatun turaddidu fuqaha isu, musibah yang selalu datang kepada fuqaha usu, fa'ala para ahli fikih su, ahli fikih jelek, ahli fikih buruk. Dengan Taqiyuddin Al-Alisni ngomongnya begini nih, saya rada demen emang kalau model begini, cakep begitu ya, mantep, langsung nendang begitu. Musibatun turaddidu fuqaha as-su'i, musibah yang selalu berulang-ulang datang kepada ahli fikih as-su', ahli fikih yang buruk, wa sufiyatir rijis, wah ahli sufi najis. Ahli sufi najis, ila asmitati haula idh-dhalamah, yang mereka datang ila asmitah. Asmitah itu meja makan, piring. Jadi diundang tuh sama para pegawai-pegawai penguasa itu yang zalim gitu ya, penguasa yang zalim, diundang tuh para ustadz, para kiai, dan dia mau fi asmitati haula idzalama, di meja makan orang-orang zalim tersebut. Tsumma yaqulun, kemudian dia mengatakan, huwa yashtari fi dhima. Maksudnya apa? Ini ustadz-ustadz tanya, Pak Kiai jangan ke sono, itu harta dia tuh harta negara, masih simpang siur benar harta dia apa dia harta negara kita dengan gitu. Nah, apa kata orang-orang alim ini? Huwa yashtari fi dhimmah. yang dipakai sih uang negara, cuman kan ntar dia ganti pakai duit dia sendiri. Yashtari fi dhimmah, dia beli pakai uang negara, fi dhimmah pakai tanggungan gitu. Ibarat kita pakai surat utang, nanti surat utangnya diganti pakai duit dia sendiri. Itu mah cuman alasan aja biar dia bisa makan begitu. Wa aidan tukruh, dan juga dimakruhkan muamalatu man aktsaru malihi haram. Dimakruhkan kita bermuamalah, bergaul dengan orang yang hartanya kebanyakan harta haram. Walladzi fi syarhi Muslim, dan yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim, annahu haram, bahwasanya itu adalah perkara yang haram. Jadi bergaul kepada orang yang kita tahu hartanya kebanyakan harta haram, ya kayak dia punya bisnis homer misalnya, bisnisnya diskotik, bisnisnya apalagi. Ah, itu kata Imam An-Nawawi haram, tapi kata Imam Taqiyuddin Al-Albani hukumnya makruh. Wa fardul mas'alati, contoh masalahnya. Contoh masalah bergaul dengan orang yang duitnya kebanyakan duit haram, fi jaizatil umara, yaitu pada gratifikasi para penguasa. Hadiah yang diberikan oleh para penguasa kepada kita juga sama. Wala farqa fil ma'na, dan tidak ada bedanya. Artinya bergaul dengan orang, kan gini ya, Imam Taqiyuddin mau ngomong begini. Bergaul sama orang yang hartanya kebanyakan haram itu enggak boleh. Nawawi bilangnya haram. Ya makruh setidaknya lah begitu. Nah, salah satu bentuk bergaul dengan orang yang hartanya kebanyakan haram itu kita nerima hadiah dari para mereka itu. Kan dikasih hadiah kan? Ah, dikasih hadiah. Wala farq, dan itu tidak ada bedanya. Ya sama aja tuh, itu juga bergaul. Walaupun kita enggak gaul-gaul amat begitu, tapi kalau kita nerima hadiah daripada zalim-zalim tersebut, ya sama itu hukumnya haram juga. Fa'arifu, maka ketahuilah itu. Wala ya'lamu ha'ula'il hamqo. Ini ngomongnya lumayan enak nih, lumayan kasar. Wala ya'lamu ha'ula'il hamqo, dan orang-orang yang nerima gratifikasi itu hamqo, orang bodoh. Mereka tidak tahu, orang-orang bodoh itu tidak tahu, anna fi dzalika, bahwasanya dalam hadiah tersebut igra'un. Igra itu ada semacam apa istilahnya, intimidasi, ala ta'atil hamuharraman, supaya kita melakukan keharaman. Jadi maksudnya begini, itu kan iya kiai, itu ustadz, itu ahli agama. Nanti kalau dikasih hadiah dia nerima, satu waktu yang ngasih hadiah berbuat keharaman, dia kagak enak mau bilang haram. Karena udah keseringan, itu namanya igro, kan gitu. Apa sih di igro tuh, kalau bahasa kitanya, gue mau bilang haram, gue kagak enak. Ini kan rumah hadiah dari dia, kan gitu. Gue punya mobil hadiah dari dia, kalau gue bilang haram, gue kagak enak. Kalau gue ngeluarin fatwa halal, emang kagak boleh halal, itu haram, gimana kan. Akhirnya itu yang membuat dia tuh jadi, apa namanya, ta'atil muharramat. Dia mengerjakan keharaman. Wa yatadammanu majalisal fasaqah, dan itu juga membuat dia akhirnya gaul, duduk-duduk bareng orang-orang fasik begitu. Wa hiya haramun, dan itu adalah perkara haram, ala wajhil muanasati, haram sebagaimana keharaman berdampingan, berduaan bersama orang-orang fasik. Bila khiraf, tanpa perdebatan. Waqad addaha jam'un minal ulama'i, dan sebahagian besar dari para ulama menghitungnya, menganggapnya sebagai minal kabair, daripada dosa besar. Dosa besar. Jadi nerima hadiah dari pemimpin yang ketahuan zalim, dari penguasa yang ketahuan, yang nyata zalim begitu ya. Begitu, itu igro, itu jadi bikin kita ngelakuin keharaman. Pertama, kita ragu-ragu mau bilang fatwa haram karena sebab dia baik sama kita. Yang kedua, itu kan akhirnya membuat kita jadi berkumpul sama orang-orang sejenis itu. Kita berkumpul sama penjilat-penjilat itu, fasik semua itu. Itu haram jadinya, begitu. Dan kata Imam Taqiyuddin Al-Albani, sebahagian ulama mengatakan ini masuk dalam kategori dosa besar. Yang dosa besar itu enggak bisa dihapus pakai puasa, pakai sedekah. Dihapusnya pakai taubat, taubatan nasuha kan. Wa nasabahul qadi. Al-Qadi'iyat mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa itu dosa besar itu al-muhaqqiq, para peneliti-peneliti daripada mazhab apa namanya, daripada ulama-ulama muhaqqiq, ulama yang melakukan penelitian tentang apa namanya aqwal fuqaha. Wa hum 'ala irtikabi dzalika la yanhaunahum an munkar, dan karena sebab mereka melakukan itu, dzalika la yanhauhum, itu membuat mereka tidak mencegah an mungkar daripada kemungkaran. Wa dzalika sababu irsadil masaib, dan karena sebab ulamanya udah pada dikasih hadiah, akhirnya dia enggak bisa ngomong yang benar, itu membuat mereka tidak mencegah kemungkaran. Dan kalau ulamanya sudah tidak lagi mencegah kemungkaran, dzalika sababu irsadil masaib, itulah sebab di mana Allah nurunin musibah alal umam, kepada satu kaum. Kenapa Allah nurunin musibah? Karena udah enggak ada ustaz, enggak ada ulama, enggak ada kiai yang tugasnya numpas kemungkaran. Semuanya pada diem. Begitu. Makanya udah syukur banget dulu ada FPI. Udah syukur banget ada FPI. Ya kan seimbang aja. Kita punya silat, kita punya golok, kita punya pisau. Musuh kita macam-macam. Ada kumis, ada batang pohon, kan gitu. Ada akar kelapa. Ya kalau tibang kumis doang, yang maju silat. Jangan golok. Kalau golok maju, yang ada malah giginya rusak. Itu mulutnya jadi, apa istilahnya, lodos. Gitu. Tapi kalau musuhnya batang pohon yang gede, pisau kagak cukup. Harus golok itu yang maju. Kan begitu. Kalau dia musuhnya batok kelapa, silat juga gak bisa mecahin batok kelapa. Yang bisa tuh golok. Maka kita kudu punya pisau yang beda-beda tuh. Silat ya kita punya, golok ya kita punya, pisau ya kita punya. Gunting juga kita kudu punya, kan gitu. Karena kalau tibang mau potong rambut, kita nggak bisa cuman memotong rambut pakai golok, yang ada otaknya pecahan begitu. Nah, kita harus punya itu ulama yang masing-masing punya kerja. Ada yang ulamanya doyan ngurusin ekonomi, ekonomi aja biar kita pada kaya, silahkan. Tapi juga jangan kagak demen sama ulama yang ngurusin sholat. Kalau kita demen sama ulama yang ngurusin sholat, jangan kagak demen sama ulama yang ngurusin birokrasi. Semuanya harus seimbang. Gitu. Jadi semuanya kita butuh itu. Bal sababu halakihim, bahkan sebab kehancuran mereka, wala'adihim, dan laknat kepada mereka, ala lisanil anbiya, sebagaimana disebutkan oleh para nabi. Waqad nasa ala dhalikal Qur'an, dan sudah dinaskan oleh Al-Qur'an dalam hal tersebut, Al-Qur'anil Azim, banyak ayatnya ya. Amarna mutra ayat saya lupa gitu. Walihada, dan dalam masalah ini tatimatun, ada penjelasan yang lebih sempurna, muhimmatun, dan itu penting, fi kitabina, dalam kitab kita, namanya Qum'un Nufus. Qum'un Nufus kitab tasawufnya Imam Taqiyuddin Al-Isni. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Isni memang rada benci sama tasawuf, tapi tasawuf yang dimaksud, yang dibenci itu tasawuf yang menisbatkan kepada tasawuf, tapi dirinya malah mengingkari syariat. Yang kagak sholat, pas ditanya sholat, gue mau sholatnya di Mekah. Padahal di Mekah baru jam 9 pagi, orang nanya sholat zuhur. Dia kagak sholat, gue mau sholatnya di Mekah. Itu kan sufi-sufi yang kagak benar. Qum'un Nufus, wallahu alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang besok hari. Besok kita lanjut. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam, tentang hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi para asatid, bagi para kiai, tokoh masyarakat, ajengan, bagi para teman-teman sarjana muslim yang mengikuti kajian ini dan menemukan ada kesalahan baik dalam bacaan, penerjemahan, atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui Telegram, Instagram, dan juga WhatsApp pribadi kami. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya sudah banyak mendapatkan koreksian itu dari banyak teman-teman yang sudah mengikuti sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di hari yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan agar tetap bisa istiqomah menuntut ilmu agamanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.